sekali. Tak pernah ku bayangkan kalau nonaku pandai menari. Selama ini yang aku tahu, engkau gadis pemalu. Tapi semua tentang dirimu, aku tetap sayang padamu. Ingat ulang sari, biarkan terus cintamu bersemi di hatiku. Ingat ulang sari, padamu ku temui kisah hajatan yang tulus dan murni. Tak pernah sekalipun ku buat kau menangis. Tak pernah sekalipun. Tak ingin ku lihat basah bersinar di matamu. Tak ingin kulihat basah.